Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita, kajian Sabtu Ahad, yang mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan hasil, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-harinya, tentunya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan menyambung kembali kitab Bulughul Maram, atau kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram merupakan karya Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam pembahasan Kitabuz Zakah, yaitu dalam bab Shadaqah Tatawwu'. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau rahimahullah, setelah kita membaca hadis Uqbah ibn Amir, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsal bainan nas, setiap orang nantinya berada dalam naungan sedekahnya sampai manusia itu diselesaikan urusannya, yaitu pada hari kiamat tentunya manusia tidak akan selamat dari hisab, illa kecuali mereka yang mendapatkan keistimewaan, keutamaan, tidak mendapatkan hisab. Sebagaimana dari hadis Uqasha ibn Mihsan, yang beliau dikatakan termasuk 70 ribu orang yang masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun tentunya mereka yang tidak termasuk golongan tersebut tidak mendapatkan hal tersebut, kalaupun nantinya mereka masuk ke dalam surga, tetapi masuknya ke dalam surga melalui hisab. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kita masuk ke dalam hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah kita lewati. Berarti hadis yang setelahnya lagi. Hakim Ibn Hizam. Hakim Ibn Hizam. و Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min al-yadil sufla wabda' biman ta'ul wa khairus sadaqah ma kana an dhahri ghinan wa man yasta'fif yu'iffahu Allahu wa man yastaghni yughnihi Allahu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan ayahnya dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda membimbing umatnya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, yaitu tangan yang memberi di atas lebih baik daripada tangan yang menerima atau meminta letaknya di bawah. Wabda' biman ta'ul, mulailah dengan siapa yang kondisi dan keadaannya paling dekat denganmu. Ibda' biman ta'ulu, ibda' biman ta'ul. Tentunya yang diinginkan dekat dengan kita dengan yang memiliki hajat. Dekat dengan kita dengan yang memiliki hajat. Wa khairus sadaqah, dan sebaik-baik sedekah, ma kana an dhahri ghinan, selama sebaik-baik sedekah, selama yang memberi sedekah dia memiliki kelebihan, dia memiliki kelebihan. Amwahri ghinan, memiliki kelebihan. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, dan siapa yang dia menjaga dirinya, dari tentunya apa yang haram, dari apa yang tercela, yu'iffahu, Allah akan menjaga dia. Wa may yastaghni, siapa yang dia merasa cukup dan mencukupkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, yughnihillah, Allah akan mencukupkan dan maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan padanya. Hadis muttafaqun alaihi, dan lafaz hadis ini lafadznya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Sebagaimana hadis yang kita baca, hadis yang berikutnya pun, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qila ya Rasulullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan kepada Rasulullah, Ayyus sadaqah afdal, sedekah apa yang utama? Qala juhdul mukil, sedekah yang utama adalah sedekah yang ditegakkan sesuai dengan kemampuan. Ditegakkan sesuai dengan kemampuan, yaitu juhdul mukil sesuai dengan kemampuan. Wabda biman ta'ul, dan mulailah yang paling dekat denganmu yang memiliki hajat. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wa Abu Dawud dalam sunannya, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, yaitu di dalam kitab sahihnya. Wa Ibnu Hibban, demikian Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Wal-Hakim, dan Al-Imam Hakim di dalam Mustadrak, di dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan serta kami banggakan, dua di study. Tentunya kita mendapatkan keterangan bahwa sedekah itu adalah amalan yang utama. Sedekah adalah amalan yang utama. Sebagaimana telah kita dengarkan beberapa hadis sebelumnya. Karena itu kita dibimbing di sini untuk bersedekah. Kita dibimbing di sini untuk bersedekah. Karena bersedekah merupakan amalan utama. Dan sebagaimana sudah disebutkan, sedekah atau sedekah akan menaungi seseorang nantinya di hari kiamat dengan naungan yang dia sangat butuh naungan tersebut. Kemudian sedekah atau seorang yang bersedekah amalannya utama karena posisi tangannya berada di atas, yaitu dalam rangka memberi, dalam rangka memberi. Apa yang dia miliki dari kelebihan, baik itu harta, ataupun sesuatu yang bermanfaat yang lainnya, makanan, minuman, atau apa saja yang mungkin dibutuhkan oleh dzawil hajat atau ashab, orang-orang yang memiliki hajat, dzawil hajat, orang-orang yang membutuhkan kebutuhan hajatnya, kemudian dia tidak memiliki harta untuk mencukupinya, memenuhinya. Sampai pun sifatnya hanya sekedar kita memberikan senyuman. Karena kita tersenyum di hadapan wajah saudara kita, sedekah. Senyuman dengan makna kita menggembirakan saudara kita, itu adalah sebagai bentuk sedekah. Kalaupun bukan bentuknya harta ataupun benda ataupun barang, wallahu a'lam bisawab. Namun di sini tentunya yang diinginkan memberikan dari apa yang dimiliki, dari apa yang lebih dari harta atau sesuatu yang memberikan manfaat. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Dan tidak utamanya meminta-minta, bahkan bisa sampai kepada perkara yang haram dan perkara yang dibenci. Tidak utamanya meminta-minta bisa sampai kepada perkara yang haram sampai perkara yang dibenci. Karena itu, satu keadaan membolehkan seorang meminta karena tidak ada lagi yang bisa memenuhi, atau suatu yang bisa memenuhi kebutuhannya, dan itu pun dalam keadaan dia terdesak. Karenanya ada di antara mereka sahabat meminta kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengarahkan atau beliau sendiri memberikan kalau beliau mampu, sebagaimana telah kita lewati keterangannya dalam kajian kita Adabul Mufrad, atau beliau mengarahkan para sahabatnya untuk membantu. Namun, itu dalam keadaan kita terdesak. Tidak ada jalan lain kecuali kita meminta. Kondisi keadaan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dalam satu hajat kebutuhan yang memang kita terdesak. Tetapi ketika kita masih dilapangkan, bahkan masih memungkinkan, maka dibenci meminta-minta, bahkan sampai kepada taraf mungkin satu keadaan kita diharamkan untuk meminta-minta. Sebaik-baik kita adalah memberi, tidak meminta. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Kemudian tentunya kita dapatkan keterangan dari hadis bahwa sedekah itu kepada keumuman manusia. Sedekah itu diberikan kepada keumuman manusia. Sedekah diberikan kepada keumuman manusia. Namun dari keumuman tersebut, ada yang paling berhajat dan ada yang paling dekat hubungannya dengan kita. Hubungannya dengan kita. Maka ketika ada manusia-manusia yang memiliki hajat untuk disedekahkan padanya dari harta atau apa yang disedekahkan, maka mulailah dan sebaiknya orang yang paling membutuhkan dan paling dekat posisinya ataupun hubungannya atau statusnya dengan yang bersedekah. Kita akan lewati nanti hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau dari sahabat yang fakir. Sementara istri beliau adalah wanita yang memiliki kelebihan harta. Maka dengan bimbingan Nabi, dari sedekah istri beliau diberikan, disalurkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Pertama, Abdullah ibnu Mas'ud sangat membutuhkan. Tentunya dia adalah orang yang paling dekat dengan istrinya. Maka beliau lebih utama untuk diberikan sedekah oleh istri yang bersedekah. Dan beberapa riwayat yang lain yang dipahami demikian, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, boleh saja memberikan kepada yang lebih jauh. Tetapi yang utama kepada yang lebih dekat dengan status sama-sama membutuhkan. Misal, ada tetangga kita dari kalangan orang yang memiliki hajat, kebutuhan yang dia tidak mampu untuk memenuhinya. Sementara ada di sana dari orang yang jauh juga membutuhkan, maka tentunya lebih diutamakan kepada tetangga kita. Diutamakan dan dikedepankan tetangga kita. Selain mereka memiliki hak tetangga, juga mereka adalah orang yang terdekat dengan kita. Wallahu a'lam bisawab. Jadi mulailah dengan orang yang memiliki hajat atau orang yang tidak memiliki kemampuan, dan tentunya dengan siapa yang paling dekat denganmu. Kemudian bersedekah dari sebaik-baik sedekah, sebagaimana dalam hadis, adalah kita bersedekah dalam keadaan kita memiliki kelebihan, memiliki kelebihan. Terkecuali kita dari kalangan orang-orang yang dikatakan dengan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mengedepankan yang lainnya walaupun dirinya memiliki kebutuhan terhadap apa yang dia sedekahkan tersebut. Yaitu dia tidak memiliki kelebihan, bahkan dia pas-pasan, dan dia bahkan butuh. Namun kalau tidak, maka sebaik-baik sedekah, dia bersedekah dalam keadaan dia memiliki kelebihan, sehingga tidak termudaratkan dirinya, keluarganya yang menjadi tanggungnya, tanggung jawabnya, anak ataupun istrinya, atau siapa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyedekahkan harta beliau semuanya kepada Rasulullah, untuk Allah dan agama Allah, maka kata Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dengan anak-anakmu, ma'abghaita li'auladika, apa yang kau sisakan bagi anak-anakmu? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, abqaitu lahum, abqaitu lahum Allah wa rasulahu, aku sisak, na'am, aku cukupkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Jadi sebaiknya dia bersedekah dalam keadaan dia memiliki kelebihan. Memiliki kelebihan yang tidak termudaratkan dengan sedekahnya siapa orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, dirinya dan siapa yang di bawah tanggungannya. Dan dalam riwayat kedua, bersedekah dengan sekuat kemampuannya atau apa yang dia mampu. Qadra taqatih, juhdun mukhil, sekuat kemampuannya, sehingga dengan apa yang dia tidak mampu, tentunya dia tahan. I'malu bima tutiqun, beramallah kata Rasulullah dengan apa yang kamu mampu. sehingga seorang yang bersedekah dengan mampunya dia bersedekah. Dan tidak memudaratkan dengan dia bersedekah dirinya, bahkan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi kewajibannya, anak dan istrinya. Namun tadi sudah kita dengarkan, dikecualikan secara khusus tentunya, bahkan mereka dikatakan orang yang mendapatkan keutamaan, dia bersedekah dalam keadaan dia pun membutuhkan, dia pun berhajat. Tetapi yang demikian ini adalah orang yang kokoh keimanannya, orang yang penuh penyandarannya kepada Allah, dan kuat keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini yang dijalani sebagian para sahabat Al-Ansar ketika mereka dipersaudarakan dengan Muhajirin. Mereka mengedepankan Muhajirin dari diri-diri mereka sendiri. Dengan memberikan apa yang mereka sendiri sebetulnya butuh. Tetapi mereka lebih mengedepankan saudara-saudaranya. Inilah yang diinginkan dengan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian dari hadis memberikan bimbingan kepada kita bahwa siapa yang menjaga dirinya dari apa-apa yang haram, dari apa-apa yang tercela, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya, menolongnya, menyelamatkan dia dari apa-apa yang diharamkan dan apa-apa yang tercela. Karena itu sudah kita dengarkan pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu ketakwaan, hidayah, penjagaan diri dan kecukupan. Afaf dari apa yang haram, dari apa yang tercela, dalam segala halnya, terutama tentunya apa-apa yang bisa saja menyeretnya dengan mudah kepada yang haram, kepada apa yang tercela. Karena syahwat mengantarkan seorang kepada apa yang tercela. Dan syahwat selalu menarik seseorang karena itulah dari dua yang memasukkan seorang ke dalam neraka adalah syahwatnya. Salah satunya adalah syahwatnya. Wallahul musta'an. Dengan syahwat dia menginginkan apa yang mungkin dia tidak butuhkan. Apa yang mungkin tidak ada keperluan dan kebutuhannya terhadap perkara tersebut. Atau terhadap hal keadaan tersebut. Tapi dengan syahwatnya, dia seperti orang yang membutuhkan. Demikianlah ketamakan syahwat. Maka seorang akan dapat selamat daripada itu dengan dia menjaga dirinya dan meminta pertolongan kepada Allah dengan doa, dengan bersandar kepada Allah. Allah mencukupi. Maaf, Allah menjaga. Allah menjaga dirinya dari apa yang haram, dari apa yang tercela. Maka siapa yang demikian, Allah akan menjaganya, Allah akan menolongnya dengan penjagaan. Yu'iffahullahu. Demikian kaitannya dengan wanita. Wanita yang menjaga dirinya dari apa yang haram, dari apa yang tercela, dari apa yang itu bernilai dosa dan maksiat, maka Allah akan menjaganya sehingga dia tidak bermudah-mudah kepada apa yang menampakkan auratnya, dan menjajakan dirinya dan kehormatannya. Wallahul musta'an. Karena itu dikatakan wanita yang menjaga dirinya, wanita afifah. Wanita afifah. Dan ini adalah tentunya keutamaan bagi mereka. Kita minta afaf. Dan dari hubungannya dengan sedekah, kita meminta penjagaan dari meminta-minta. Dari meminta-minta. Karena kalau kita tidak dijaga oleh Allah, kita akan mudah terjatuh di dalam sifat meminta-minta. Yang itu tadi bisa sampai kepada makruh, bahkan sampai kepada yang haram. Meminta. Wallahul musta'an. Karenanya dari terpujinya para ulama, terpujinya salihin dari zaman ke zaman, terlebih lagi mereka as-salafus salih, mereka memiliki sifat iffah atau al-afaf, yaitu menjaga diri dari meminta-minta atau menoleh atau melihat apa yang ada di sisi manusia. Karena dari melihat, menoleh, itu akan menyeret dia kepada berkeinginan. Terhadap apa yang dia lihat. Mereka dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya, yaitu dengan sifat menjaga diri mereka. Atau dengan sifat penjagaan. Karena itu sekali lagi kita katakan, kita sering meminta agar kita dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa yang haram, apa yang tercela, dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dijaga, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Sebagai satu bentuk kisah dan pelajaran adalah al-allamatu al-imam al-syeikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, dipuji oleh banyak para ulama zamannya karena memiliki sifat iffah. Dalam keadaan hajat dan kebutuhan sangat dibutuhkan dan sangat berhajat dengan keadaan kondisi dakwah dan pendidikan apa yang ada di tempat beliau. Tapi beliau dari orang yang tidak pernah didapatkan meminta, dan inilah sifat iffah atau afaf. Sehingga beliau dipuji oleh al-imam al-allamatu al-syeikh Rabi hafizallahu ta'ala wa ra'ahu wa syafahu Allah bil'afiyah wa matta'anallahu bihayatih wa atalallahu umrahu ala ta'atih. Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan seorang yang besar jiwanya, yang selalu merasa memiliki Allah dan mencukupkan Allah dari Syekh Muqbil. Di saat orang-orang meminta dan berharap dengan dunia, beliau letakkan dunia di bawah telapak kakinya. Dalam keadaan beliau membutuhkan. Secara zahirnya demikian, beliau membutuhkan. Tapi beliau meletakkan dunia di bawah kakinya. Sambil memuji beliau, Syekh Rabi pun menyebutkan sampai-sampai beliau menulis kitab. Kitab yang membuat tentunya kagum, yaitu Dhammul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Kitab Dhammul Mas'alah, tercelanya meminta-minta, kitab yang ditulis menerangkan tentang tercelanya meminta-minta. Kalaupun di situ juga beliau memasukkan hadis-hadis tentang keutamaan bersedekah, tetapi beliau mengambil titik tekan tentunya bahwa kita tidak boleh bermudah-mudahan, bahkan menjadikan tujuan kita meminta-minta. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan Allah jaga beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Sehingga sekian puluh tahun beliau berdakwah, memberikan pendidikan kepada generasi kaum muslimin, salafiyin secara khusus tentunya, dengan segala kesederhanaan yang kita dapati dari beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tentunya apabila kita cocokkan dengan keadaan sekarang, di mana keadaan di sebagian orang, mereka dengan apa yang Allah berikan tidak merasa cukup, bahkan selalu menginginkan dengan syahwatnya, keserakahannya dan ketamakannya apa yang dia belum miliki atau apa yang ada di sisi manusia. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari dengan penjagaannya, karena tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih berhubungan dengan sifat penjagaan sebetulnya, siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan mencukupkan dia, memberikan kecukupan kepadanya. Tentunya sudah kita singgung dalam pertemuan sebelumnya, kecukupan itu dengan cukupnya kalbu. Karena kalau kalbu merasa cukup, semuanya akan cukup. Kalau kalbu tidak merasa cukup, semuanya tentunya juga sama, tidak akan merasa cukup. Maka kita harus tanamkan kepada diri kita mencukupkan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang biasa kita sebutkan juga sifat qanaah. Sehingga siapa yang diberikan kecukupan, dicukupkan dia, maka dia tentunya termasuk juga dari orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Karena dengan sikap apa sifat merasa cukup ini, dia selamat. Kita kembali kepada sepenggal kisah Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Saat beliau ditanya tentang murid-murid beliau yang mereka notabene pernah belajar, tetapi mereka semuanya menyimpang kepada jalan hizbiyah, yang tadinya membela sunnah dan ahlu sunnah, kemudian menjadi memusuhi sunnah dan ahlu sunnah. Ketika ditanya kepada beliau dalam satu pertanyaan, apakah mereka tidak mengerti tentang apa itu hizbiyah? Apa itu hizbiyah? Kata beliau rahimahullahu ta'ala sebagaimana maknanya, mereka orang-orang ini, kita kenal dulunya dari orang-orang yang luar biasa, kesungguhan menuntut ilmu, ibadah, kecerdasan, bahkan kata beliau dengan merendah diri, saya pun merasa tidak ada apa-apanya dengan mereka. Kata beliau, tidak ada apa-apanya dengan mereka, murid-murid ini, dengan kecerdasan, keseriusan, kesungguhan, ibadah. Kemudian mereka juga setiap harinya di majelis kita, kata beliau, setiap harinya, setiap majelis, sering diingatkan tentang apa itu hizbiyah, siapa itu hizbiyah, apa itu hizbiyah, siapa itu hizbiyah. Dan bagaimana mereka menyimpang, dan dilarangnya kita bersama dengan mereka, masuk bersama dengan mereka, tetapi keterangan ini yang mereka mengetahuinya, mereka pun tidak mengindahkannya dikarenakan, bukan karena mereka tidak mengerti, tetapi karena mereka rakus dan tamak dengan dunia, yang menyimpangkan mereka, menyesatkan mereka, keinginan harta. Keinginan terhadap harta. Maka siapa yang Allah cukup, siapa yang Allah na'am cukupkan dia dengan pencukupan, dia akan selamat. Karena fitnah dunia dengan apa yang ada pada isinya, harta dan yang lainnya, ini mengelabui seseorang dan menggelapkan mata seseorang. Dan tipu daya setan dalam masalah ini besar atau sangat dahsyatnya. Karenanya terkadang seorang terseret tanpa dia rasa, tanpa dia duga. Wallahul musta'an. Sehingga kita juga berdoa agar kita diberikan sifat ghinan. Yaitu tadi kita sudah mendengarkan bahwa Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Diberikan kecukupan. Kecukupan kalbu. Karena siapa yang dicukupkan, dia pasti selamat. Dia pasti selamat. Wal iyadzu billah, dengan tidak merasa cukup, seorang celaka dan semakin jauh penyimpangannya. Baik dalam harta, kedudukan, ketenaran, dan seterusnya. Karena tidak merasa cukup. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. dan juga menyeret seorang karena tidak merasa cukup, menginginkan apa yang ada di sisi manusia. Menginginkan apa yang ada di sisi manusia. Kalau seandainya dia diberikan harta dengan apa yang menggemukkan dan memenuhi gudangnya, dia masih belum cukup. Dipenuhkan satu lembah, dia masih belum cukup. Dia ingin seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka siapa yang Allah cukupkan dia dengan pencukupan, tentunya dia adalah orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allah akan mencukupkan padanya. Dan kecukupan di sini, yaitu apabila seorang dicukupkan jiwanya, dicukupkan kalbunya, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa mannihi wa karamih, dengan kebaikannya dan kedermawanannya, dan tentunya dengan kemuliaannya, agar kita diberikan sifat-sifat tersebut dan dijauhkan dari apa yang menyelisih daripada sifat-sifat tersebut. Kemudian kita minta kepada Allah agar kita dijaga pula sampai kita wafat dengan penjagaannya, diberikan keistiqomahan, karena tidak ada sebaik-baik kecuali Dia subhanahu wa ta'ala yang menjaga dan memberikan keistiqomahan. Kepadanya kita berharap dan bersandar. Ini yang kita bisa ambil pada pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang mungkin belum disinggung dan belum tersampaikan, dan mungkin juga didapatkan kesalahan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya dan membimbing kita semuanya kepada apa yang benar. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.